Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Masih pada permasalahan seputar ar-riba dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu adanya khilaf, atau telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adanya khilaf di antara para ulama tentang apakah 6 jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang jenis-jenis riba itu bisa dikiaskan pada barang-barang yang lain ataukah khusus pada 6 jenis barang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Terjadi khilaf di antara para ulama. Yang pertama adalah pendapatnya Zahiriyah. Mereka mengatakan riba atau barang-barang yang terkena riba ini tidak bisa dikiaskan kepada barang-barang yang lain. Artinya khusus 6 barang ini saja, emas, perak, masuk di sini mata uang. Kemudian dari jenis-jenis makanan, bur, syair, tamar, dan milh. Hanya 6 jenis barang ini saja. Yang lainnya tidak bisa dikiaskan ke sana. Sementara pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhur, jumhurul ulama. Mereka menyatakan yajri riba fi sittatil asnafil madhkurah fil hadith wa yuqasu ala ghairihi in ittahadatil illah. Berlaku riba pada 6 jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bisa dikiaskan pada barang-barang yang lain apabila memiliki illah yang sama. Ini pendapatnya jumhur, jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun mereka, jumhur ulama, berbeda lagi pendapat mereka dalam menentukan illahnya. Dalam menentukan illah, ini bisa dikiaskan ke riba ataupun tidak. Sebagian mereka menyatakan bahwasannya illahnya adalah fi kulli makilin wa mauzun, sawa mat'um au ghairu mat'um. Sebahagian ulama dari kalangan jumhur mereka menyebutkan bahwasannya barang-barang yang bisa dikiaskan dengan barang-barang riba tadi apabila illahnya adalah fi makilin wa mauzun, barang-barang tersebut ditimbang atau ditakar. Ini satu pendapat yang menyebutkan illah atau alasan kenapa barang-barang lain boleh dikiaskan dengan barang-barang riba dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena katanya karena barang-barang itu ditimbang atau ditakar. Sawa mat'um au ghairu mat'um, sama saja apakah itu makanan, minuman, buah-buahan, au ghairu mat'um atau barang-barang lain yang bukan makanan. Makanan itu ya seperti beras kalau di tempat kita, jagung, itu jadi makanan. Makanan-makanan pokok atau susu kalau minuman, misal di tempat kita biasa mengkonsumsi susu. Atau buah-buahan, yang ditimbang dan ditakar, alpukat. Ini enggak boleh beli alpukat sekilo dengan sekilo setengah alpukat pula. Bayarannya sekilo setengah alpukat karena beda jenis. Oh, ini alpukat jenisnya Miki, lebih bagus kualitasnya, lebih indah dipandang buahnya. Dengan alpukat lokal. Jadi sekilo alpukat Miki dibeli dengan sekilo setengah alpukat lokal. Enggak boleh. Kenapa? Ini riba. Apa alasannya? Karena ini ditimbang. Jadi illah yang pertama yang disebutkan, manakala barang-barang itu ditimbang ataupun ditakar, sama saja apakah dia makanan atau selain makanan, maka terkena hukum riba padanya. Ini adalah pendapatnya Al-Imam An-Nakhai, demikian pula Zuhri, Al-Thawri, Ishaq bin Rahawai, dan para ulama yang bersama dengan beliau-beliau. Kemudian yang kedua, illah yang kedua, anna illat ar-riba fi kulli mat'umin wa mashrub sawa makil aw mauzun aw la. Alasan barang-barang itu bisa dikiaskan dengan hukum riba atau dengan barang-barang yang terkena hukum riba padanya adalah alasannya fi kulli mat'umin wa mashrub, semua jenis makanan dan minuman sama saja apakah ditimbang atau tidak ditimbang, yang penting itu makanan. Sehingga menurut pendapat ini, singkong ditimbang apa ditakar? Ini ditimbang ya, menjadi makanan. Di waktu-waktu yang lalu singkong menjadi makanan pokok. Kalau di tempat kita sekarang mungkin dijadikan sebagai tepung ataupun yang lainnya. Saya beli singkong ini, sekilo singkong, jenisnya singkong racun dengan sekilo setengah muntul atau kebalikannya, terserah mana yang lebih mahal, dibeli dengan yang lebih murah dengan timbangan yang berbeda. Enggak boleh. Kenapa? Karena ini terkena hukum riba. Apa alasannya? Kan enggak disebutkan dalam hadis Nabi. Alasannya karena ini makanan. Mau ditimbang atau ditakar atau enggak, yang penting ini makanan, maka dikiaskan dengan barang-barang yang terkena riba. Sekilo muntul dibeli dengan sekilo setengah singkong racun. Enggak boleh. Harus sama-sama yang jenisnya singkong ini. Sekilo muntul ya sekilo singkong racun. Kalau mau seperti ini, kalau enggak ya sudah. Apakah ada cara lain? Bisa. Jual dulu singkong racunnya, jadikan dia nominal uang, setelah itu baru beli muntul tadi dengan uang itu. Boleh kalau seperti ini. Karena nilai tukarnya sudah berbeda, golongannya sudah berbeda. Adapun kalau bentuknya masih sama, ini yang terkena riba. Ini merupakan pendapat terbaru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukilkan pula sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula Ibnu al-Mundzir rahimahullah. Mereka menyebutkan alasannya makanan ataupun minuman. Mau ditimbang ataupun ditakar ataupun tidak sama saja. Yang penting dia makanan atau minuman. Susu misal. Susu kambing etawa 1 liter dibeli dengan susu sapi 1,5 liter. Enggak boleh. Riba. Kenapa? Karena itu merupakan minuman. Jadi harus sama-sama seimbang. 1 liter susu etawa ya dibeli dengan 1 liter susu sapi. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh para ulama alasannya, anna illat ar-riba fi kulli muqtatin muddakhar. bahwasannya illahnya barang-barang tersebut terkena riba adalah karena dia merupakan muqtad, makanan pokok muddakhar yang bisa disimpan dalam waktu lama. Ini alasan yang ketiga, masih dari jumhur ini. Beras misal, dia makanan pokok, bisa disimpan dalam waktu lama, iya. Maka berlaku padanya sebagaimana barang-barang yang terkena riba. Beras yang bagus dibeli dengan beras yang kualitasnya di bawahnya, terjadi perbedaan tonase. Ini satu kintal dibeli dengan satu kintal setengah beras, gak boleh. Kenapa? Terjadi riba padanya. Apa alasannya? Apa sebabnya? Karena dia merupakan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ini adalah pendapat yang dipegangi oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, dari kalangan sahabat. Ini pendapatnya Imam Anas bin Malik rahimahullah, Malik bin Anas, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya illahnya adalah al-muqtatul muddakhar, makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian di antara mereka ada yang menyebutkan lagi illah yang lain. Anna illat ar-riba fi kulli at-ta'ami yusawi al-arba'a fil lawni wa at-ta'mi. Bahwasanya illahnya riba dikiaskan pada barang-barang yang lain, manakala barang-barang itu yusawi al-arba'a. Semisal dengan empat jenis makanan tadi. Tamar, syair, bur dan milh. Fil launi wa tu'mi, pada warna dan rasanya, pada jenisnya. Kalau dia sama dengan gandum, makanan tadi, makanan pokok itu sama dengan gandum, seperti beras, jagung, dengan semisal dengan gandum, baik jenis tanamannya ataupun warnanya atau rasanya, maka berlaku padanya hukum riba. Kalau enggak, ya enggak masalah. Seperti misal makanan pokoknya pisang, beda jenis, beda bentuk. Atau makanan pokoknya singkong, juga berbeda. Maka kalau ini tidak terkena riba. Adapun kalau warna, rasa, dan bentuknya hampir mirip dengan syair, dengan tamar, maka terkena hukum riba padanya. Ini adalah pendapatnya Imam Az-Zuhri dan yang lainnya. Sebahagian mereka menyebutkan illah yang lain. Anna illat ar-riba tajri fi kulli ma yastahiqu fihi az-zakah. Bahwa bisa dikiaskan ke barang-barang yang lain, manakala illahnya adalah barang-barang itu juga terkena zakat. Terkena zakat mal. Beras kena zakat mal, sudah berarti berlaku riba padanya. Singkong terkena zakat mal karena dia muqtad, muddakhar, makanan pokok yang bisa disimpan. Berarti berlaku pula hukum riba padanya. Dan yang terakhir ini adalah pendapatnya, atau di sana ada illah yang lain yang terakhir. Anna illat ar-riba fi kulli ma'ku fi kulli makilin wa mashrub. Anna illat ar-riba fi kulli ma'kulin wa mashrubin makilin wa mauzun. Bahwa illah riba itu pada semua makanan dan minuman yang ditimbang dan ditakar. Ini yang dirajikan oleh Lajnah Daimah Syekh bin Uthaymin, Syekh bin Baz, dan para ulama, Syekh Al-Fauzan yang di masa sekarang ini. berlaku, illah riba tadi berlaku pada semua makanan dan minuman yang ditimbang dan ditakar. Kalau makanan dan minuman itu dijual bijian, bukan ditimbang atau ditakar, durian misal. Durian kan dijual bijian. Bukan ditimbang, bukan pula ditakar. Nanas dijual bijian. Enggak ditimbang, tidak pula ditakar. Apalagi buah-buahan makanan yang lain? Ada yang tahu selain durian dan nanas? Yang penting makanan dan minuman selain yang ditimbang dan ditakar, maka tidak berlaku hukum riba padanya. Tetapi kalau makanan dan minuman itu ditimbang dan ditakar sistem penjualannya, maka bisa dikiaskan dengan barang-barang yang terkena hukum riba. Dan di sana ada satu pendapat lagi yang mirip dengan pendapatnya Zahiriyah. Satu pendapat yang mirip dengan pendapatnya Zahiriyah, bahwa barang-barang tersebut khusus pada 6 jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikiaskan dengan yang lain. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Demikian pula yang dikuatkan oleh Imam As-San'ani dan Syaukani. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Aqil dari kalangan Hanabilah. Ibnu Aqil termasuk imam dari mazhab Hanabilah. Dan pendapat ini disandarkan pada Qatadah Ibnu Di'am As-Sadusi rahimahullah dari kalangan tabi'in, menyatakan bahwasanya barang-barang ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain, khusus pada 6 jenis ini saja. Bukan karena enggak ada kias, enggak. Mereka-mereka berpendapat ada kias. Para ulama ini tadi beda dengan Zahiriyah. Zahiriyah tidak memberlakukan kias sehingga membatasi barang-barang itu hanya 6 ini saja. Adapun para muhakkikin yang tadi seperti Qatadah, demikian pula Ibnu Aqil, Imam As-Sunani, Imam Syaukani, Imam Al-Wadi'i, mereka-mereka menyatakan bahwasannya illahnya kenapa tidak bisa dikiaskan, bahwa jumhur ulama sendiri berbeda-beda dalam menentukan illahnya. Tadi sudah kita bacakan semua jumhur ulama yang menyatakan boleh dikiaskan dengan barang yang lain, tetapi mereka berselisih apa illahnya. Ada yang menyatakan setiap makanan dan minuman, ada yang menyatakan semua yang ditimbang dan ditakar, ada yang menyatakan kalau itu makanan pokok yang bisa disimpan, ada yang menyatakan kalau barang-barang itu terkena riba, kalau enggak, enggak bisa dikiaskan. Ada lagi yang menyatakan yang terakhir, semua makanan dan minuman yang ditimbang dan ditakar. Ini terjadi perselisihan di sini dalam menentukan illahnya. Sehingga mereka, para muhakkikin tadi, menyatakan karena adanya perselisihan dalam penentuan illah, alasan dimasukkan ke barang-barang yang bisa terkena riba, maka al-ghayna hadhihi kullaha, kami tinggalkan semua ini, alasan-alasan ini tadi, perbedaan-perbedaan pendapat ini, dan kami mencukupkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 6 jenis, 6 barang. Emas, perak masuk di situ, mata uang, kemudian bur syair, tamar dan milih. Allahu alam, ini yang rajih karena adanya penguat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nas. Demikian pula adanya perselisihan dari para ulama yang lain tentang menyebutkan illahnya. Allahu alam bissawab. Adapun permasalahan yang keempat tentang suwarun li ba'dil masailir ribawiyah, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.